Mohon dijelaskan hukum membuat atau mengikuti arisan dengan cara mengundi setiap bulan. Siapa yang nomornya keluar, maka dia berhak untuk menerima sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Arisan. Yang kedua, terjadi jual beli nomor. Jika yang mendapatkan arisan bulan itu menjualnya kepada yang lain, tapi dengan potongan sesuai yang disepakati oleh pembeli arisan. Arisan ini dalam bahasa Arab disebut al-jam'iyyah. Berkumpulnya beberapa orang untuk masing-masing mengeluarkan uang, membayar setiap bulan, dan setiap bulan diserahkan kepada siapa yang menjadi gilirannya. Siapa yang menjadi gilirannya. Ini diperselisihkan para ulama antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang melarang. Pendapat yang membolehkan menganggap bahwa ini termasuk bentuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan. Ya, dalam artian uang seorang tersimpan. Ya, uang seorang tersimpan yang nanti akan kembali lagi sebagaimana sekian yang dia simpan, maka begitu juga yang akan kembali. Nah, begitu juga yang akan kembali. Nah, sehingga hukumnya adalah hukum pinjam meminjam. Ya, dan pinjam meminjam selama tidak ada unsur-unsur untuk mengambil manfaat, ya, manfaat lebih atau yang semisalnya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun mereka yang mengharamkan, sebagian para ulama mengharamkan, tidak membolehkan. Disebabkan karena ada unsur riba. Ada unsur riba. Yaitu apa? Pinjam meminjam yang dengannya dia mengambil manfaat. Kembali kepada satu kaidah yang menjadi kesepakatan para ulama. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Maka itu adalah riba. Nah, namun wallahu taala alam, secara zahir amalan ini boleh. Amalan ini boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat bahwa ketika mereka memulai harus ada perjanjian. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Misalnya mereka berkumpul 10 orang. Mereka berkumpul 10 orang. Kemudian mereka menetapkan bahwa tidak diperbolehkan berhenti arisan ini kecuali apabila telah sampai dari yang awal hingga yang terakhir. Putaran pertama itu selesai. Mau dimulai lagi, ada perjanjian lagi. Putaran kedua pun harus selesai, sampai selesai. Tidak boleh berhenti tengah jalan. Ini sudah dapat, maaf. Saya punya kerjaan pindah kota misalnya. Berangkat ke tempat lain. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau misalnya mereka dulu berteman. Apalagi biasanya yang senang arisan ini wanita. Ya, tidak terlepas para akhwat. Ibu-ibu. Kadang-kadang mereka ber-10 orang misalnya. Berteman. Sampai di tengah jalan, si fulanah bermusuhan dengan fulanah. Akhirnya cekcok, arisannya berhenti, yang dapat duluan menang. Yang belakangan rugi, berhenti arisan. Ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan seperti ini. Ya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada unsur-unsur untuk mengambil manfaat. Tidak ada unsur untuk mengambil manfaat. Misalnya, arisan di rumah fulan. Ya, setiap arisan di rumah mana saja, maka rumahnya disewa misalnya. Rumahnya, penghuni rumah dapat 100 ribu. Karena rumahnya dipakai. Berarti ada manfaat di situ. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini, jual beli nomor, mestinya nomor dia yang keluar, tapi sudahlah, saya serahkan kamu, saya jual ini nomor ke kamu, 100 ribu atau 200 ribu, gimana, mau nggak? Ya sudah, saya jual, ini haram, riba yang seperti ini, berarti dia mengambil manfaat. Dia mengambil manfaat. Dan ini tidak diperbolehkan. Nah, dan ini yang biasa kita dengarkan dari mereka yang melakukan arisan. Ada yang pengen cepat, maka dimanfaatkan orang yang sangat butuh ini. Ya sudah, kalau memang kamu butuh, enggak apa-apa, ambil bagianku, bayar 100 ribu. Ya. Kalau disuruh bayar 25 rupiah, haram. Apalagi 100 ribu, 200 ribu. Ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Kalau arisan, semata-mata ta'awun. Kerjasama, bukan bisnis. Kapan ada unsur bisnis di dalamnya, maka itulah riba. Kemudian yang ketiga, selamat dari perbuatan dosa. Seperti ngerumpi, menggibahi orang, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, persaingan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang subhanallah, di sebagian ada pengajian. Sekali lagi, biasa yang melakukan ini para wanita. Bukan berarti laki-laki juga terlepas, ya. Pengajian yang dibarengi dengan arisan. Arisannya biasa yang paling diutamakan. Pengajiannya ya sekedar selingan. Ya, sekedar selingan. Yang paling utama adalah arisan. Arisan. La haula wala quwata illa billah. Kalau keadaannya seperti ini, maka masyarakat ikhwan rahimakumullah, meninggalkannya jauh lebih baik. Meninggalkannya jauh lebih baik, lebih wara'. Ya, menghindarkan seorang dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.